الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أعزني وأعزكم الله، kita lanjutkan pembacaan kita Al-Qaul Mufid fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada bagian yang kedua dari pembagian tauhid. Qala rahimahullah taala al-qismu tsani. Di sini halaman 11, kalau di PDF yang saya bagikan halaman sekitar 14 kalau tidak salah. Ada sedikit perbedaan halaman. Qala al-qismu tsani tauhidul uluhiyah. Dikatakan bagian yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Wa yuqalu lahu tauhidul ibadah. Atau sering juga diistilahkan dengan tauhidul ibadah. Jadi tauhid uluhiyah juga terkadang dinamakan dengan tauhid al-ibadah. Kenapa demikian? Bi'tibarai. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala, dilihat dari, ditinjau dari dua sisi. Fabi'tibar idhafatihi ila Allah subhanahu wa ta'ala yusamma tauhidul uluhiyah. Kalau dilihat, ditinjau dari sisi diidhafahkan atau dinisbatkan kepada Allah, maka ini dinamakan dengan tauhid al-uluhiyah. Wabi'tibar idhafatihi ila al-khalq. Tetapi kalau dilihat kepada idhafahnya atau penyandarannya kepada makhluk, yusamma tauhidul ibadah, maka dinamakan dengan tauhid al-ibadah. Nah, jadi kalau dilihat dari sisi diidhafahkan atau disandarkan kepada Allah, maka dinamakan dengan tauhid al-uluhiyah. Tapi kalau disandarkan kepada makhluk, ini namanya tauhid al-ibadah. Kedua-duanya sama. Nah, dan di sana juga ada istilah yang lain juga yang disebutkan oleh para a'immah dari tauhid al-uluhiyah ini. Seperti Al-Hafidz Ibnu Qayyim al-Juzayri rahimahullah taala mengistilahkannya dengan tauhid al-qasd wal iradah. Al-qasd wal iradah. Nah, ini ditinjau daripada perbuatannya, ditinjau dari fi'ilnya, perbuatannya. Maka itu adalah al-qasd wal iradah. Yani memaksudkan ibadahnya hanya bagi Allah dan menginginkan dengan ibadahnya hanya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ifradullah 'azza wa jalla bil ibadah. Maka tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah azza wa jalla dalam hal ibadah. Mengesakan Allah dalam hal ibadah. Fal musahiqu lil ibadah huwa Allah taala. Maka yang berhak untuk mendapatkan ibadah adalah Allah tabaraka wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala dalam surah Luqman ayat ke-60. Allah subhanahu wa taala berfirman, "Zalika bi anna Allah huwal haq." Yang demikian itu dikarenakan Allah dialah al-haq, dialah yang haq. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dan bahwasanya apa yang mereka seru, mereka minta dari selain Allah, itulah yang batil. Nah, maka dari sini karena Allah adalah al-haq, maka dialah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Wal ibadatu tutlaq ala syai'ain. Dan ibadah itu sendiri diistilahkan pada dua hal. dimaksudkan pada dua perkara. Al-awwal, yang pertama, at-ta'abbud bimakna tadallulillah azza wa jalla. Ibadah itu sendiri maknanya adalah at-ta'abbud. Yani at-tadallul. At-ta'abbud yani at-tadallul, merendahkan diri, menghinakan diri lillahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Bagaimana cara menghinakan dirinya? Bi fi'li awamiri wastinabi nawahi, yaitu dengan jalan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, mahabbatan wa ta'ziman, yang diiringi dengan mahabbah, rasa kecintaan, wa ta'ziman, dan rasa pengagungan. Maka ini yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ketika seseorang dia menghambakan diri kepada seorang raja, dia menghambakan diri tidak dibarengi dengan dua sifat ini. Tidak dibarengi dengan mahabbah dan tidak dibarengi dengan ta'zim. Tidak dibarengi. Kenapa? Karena terkadang orang tunduk kepada raja karena takut akan ancamannya, karena takut akan hukumannya. Berbeda dengan ketika dia menundukkan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia merendahkan diri dengan penuh kecintaan. Dengan penuh kecintaan. Dan ini ya, inilah yang seharusnya dilakukan dalam ibadah. Dan inilah perbedaan dari al-ibadah. Karena ibadah harus dibangun dari di atas sifat ini. Al-mahabbah, cinta terhadap amalan ibadah itu sendiri. Nah, kemudian juga ada ta'zim, pengagungan terhadap yang diberikan ibadah kepadanya. Asani yang kedua, al-muta'abbidu bih, yani zat ibadahnya itu sendiri. Fa ma'naha, maknanya adalah kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika mendefinisikan makna ibadah, kata beliau, ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yardah. Ibadah ya adalah ismun jami', sebuah nama yang jami', yang mengumpulkan semuanya. Mengumpulkan semua. Apa yang dikumpulkan? Li kulli ma yuhibbuhullah, mengumpulkan segala perkara yang dicintai oleh Allah. Wa yardah, dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti syarat ibadah itu adalah ketika amalan tersebut dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yarda bikumul kufur. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha terhadap kekufuran yang kalian lakukan. Berarti harus ada ridha. Demikian juga harus ada kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam masalah nazar. Nazar adalah perkara yang makruh. Kenapa? Innama yastakhrijuhu minal bakhil. Karena nazar tidak keluar kecuali dari orang yang bakhil. Tetapi apa? Allah memujinya, menunjukkan Allah mencintainya. Yufuna bin nadri, mereka menunaikan nadar mereka. Jadi, ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya ibadah harus memiliki ini, harus dicintai oleh Allah dan diridai. Apa yang tidak dicintai dan tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dikatakan sebagai ibadah. Nah, demikian. Minal aqwal wal a'mal, baik dari ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan, al-zahir wal batin, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang nampak dengan amalan-amalan tubuh kita, dari amalan-amalan yang diharuskan untuk menampakkan. Karena tidak setiap amalan saleh itu harus disembunyikan. Terkadang ada amalan saleh yang harus ditampakkan, seperti salat al-maktubah, salawat al-maktubah, salat-salat yang lima waktu harus ditampakkan, yaitu di masjid, apa dilakukan di masjid. Demikian juga dengan salat Jumat, salat Jumat wal jamaat, salat Jumat dan salat berjamaah, semua dilakukan dengan menampakkan, bukan sembunyi-sembunyi. Sehingga kalau ada yang melakukannya secara sembunyi-sembunyi, maka dia di atas kebatilan. Di atas kebatilan. Baik. Demikian juga dengan ida'ul zakat, menunaikan zakat juga harus terang-terangan, bukan dengan sembunyi-sembunyi. Tetapi di sana juga ada amalan yang tersembunyi, yang batinah. Apakah amalan dari yang wajib maupun yang nafilah? Amalan yang wajib misalkan seperti al-mahabbah wal khauf war raja, cinta, kemudian berharap, takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tidak terlihat, tersembunyi. Atau juga dari amalan-amalan sunnah seperti qiyamul lail, salat malam, qiraatul Quran dan sebagainya. Baik. Maka ini adalah amalan yang batinah, bisa juga batinah. Ini disembunyikan. Nah, sebagaimana dikatakan oleh para kaul, dikatakan oleh sebagian salaf, uktum hasanataka kama taktum sayiatak. Au kama qala rahimahullah taala, sembunyikan kebaikanmu, amalan salehmu, sebagaimana engkau sembunyikan kejelekanmu. Ini menunjukkan apa? Mahbub, perkara yang dicintai dalam amalan saleh, dalam perkara yang memang harus disembunyikan, adalah dengan sembunyi-sembunyi. Nah, contohnya misalkan seperti qiyamul lail, nah, ketika selain tarawih, atau seperti qiraatul Quran dan yang lain-lainnya. Nah, wa misal dzalik, contoh yang lainnya kata Syekh Muhammad rahimahullah taala, as-salat. Salat. Fa fi'luha ibadah. Maka mengerjakannya adalah ibadah. Wa huwa ta'abbud. Yaitu apa? At-ta'abbud. Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa nafsu shalah ibadah. Dan salat itu sendiri adalah ibadah. Wa huwa al-muta'abbidu bih, di mana dia beribadah menghambakan diri dengannya. Dia menghambakan diri dengannya. Fa ifradullah bi hadha tauhid an takuna 'abdan lillah wahdah. Maka mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid ini adalah engkau jadikan dirimu sebagai hamba bagi Allah semata. Engkau jadikan dirimu sebagai hamba bagi Allah saja. Tufriduhu bitadzullul, yang engkau esakan Allah Subhanahu wa taala bitadzallul, dengan menghinakan diri. Tadzallul yang bagaimana? Mahabbatan wa ta'dhiman, menghinakan diri dalam bentuk yang dia barengi dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah. Jadi ini untuk membedakan apa? At-tadzallul yang ghairu masyru', yang tidak disyariatkan. Maka harus ada mahabbatan wa ta'dhiman. Tidak hanya semata-mata at-tadzallul. Karena banyak yang menghinakan diri di hadapan Allah tabarak wa ta'ala, tetapi apa? Tetapi bukan berdasarkan ketaatan kepada Allah. Baik. Makanya Syekh Muhammad bin Abdullah taala di dalam kitab Al-Usul min Al-Usul, ketika menta'kib, mengomentari definisi yang dilakukan oleh Imam Al-Haramain atau a'immah dari usul min ulama al-usul, ketika mengatakan al-wajib ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqab tarikuhu. Al-wajib katanya, kata Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwayni rahimahullah taala, al-wajib adalah apa? Ma yusabu fa'il, yang melakukannya mendapatkan pahala. Wa yu'aqab tarikuhu, dan yang meninggalkannya mendapatkan siksa atau dosa. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, definisi wajib yang tepat adalah ma yusabu fa'ilhu imtithalan, yang melakukannya mendapatkan pahala kalau dilakukan imtithalan. Apa imtithalan? Yaitu karena ta'atan lillah bimahabbatin wa ta'zimin. Ini. Wa yu'aqab, ini dikomentari oleh beliau, yang seharusnya bukan yu'aqab tarikuh, tetapi apa? Wa yastahiqul uqubah litarikih. Yastahiq, orang yang meninggalkannya yastahiq, berhak untuk mendapatkan ukubah siksaan. Karena Ahlussunnah meyakini bahwa orang yang meninggalkan kewajiban qad yu'aqab wa qad la yu'aqab. Terkadang disiksa karenanya dan terkadang diampuni. Iya, terkadang apa? Diampuni. Jadi kecuali apa? Asyirik. Asyirik maka tidak diampuni ketika dia dibawa sampai mati. Baik. Sehingga apa? Sehingga yang tepat definisinya wa yastahiqul uqubah li tarikih. Berhak untuk mendapatkan siksaan bagi yang meninggalkannya. Nah, wa hadza ansab dan ini lebih tepat. Insyaallah tabarak wa taala. Ini apa definisi yang lebih tepat berdasarkan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kenapa? Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah la yu'aqabu imrun bidanbin. Tidaklah seseorang itu disiksa atas sebuah dosa kecuali apa? Kecuali Allah tabaraka wa ta'ala tidak mengampuninya. Nah, qala Allah ta'ala wa ta'buduhu bima syara. Dan engkau beribadah kepada Allah dengan apa yang telah dia syariatkan. Ini maka mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid, artinya engkau beribadah kepada Allah dengan apa yang telah Allah syariatkan. Adapun apa yang tidak disyariatkan Allah, maka tidak engkau lakukan sebagai ibadah. Tidak dilakukan sebagai ibadah. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 22. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan engkau jadikan bersama Allah adanya ilah, sesembahan yang lain. Fataq'uda madhmuman, sehingga engkau menjadi orang yang madhmum, tercela, makhzula, dan makhzul, ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala juga berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, fa wasfuhu subhanahu bi annahu rabbul alamin ka ta'lil li thubutil uluhiyyati lahu. Di sini Allah subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dengan rabbul alamin, dengan sifat Rabbnya alam semesta, Tuhan semesta alam, kata'lil subutil uluhiyah lahu. Itu sama halnya sebagai ta'lil, alasan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan uluhiyah baginya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan uluhiyah bagi Allah? Karena Allah adalah Rabbul Alamin, yang mana sudah diterangkan dalam pembahasan rububiyah kemarin. Ya, di mana rububiyah yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal al-khalq, penciptaan. Ya, kemudian dalam hal apa? Al-mulk, kekuasaan. Kemudian dalam hal at-tadabbur. Ya, dalam hal tadabbur. Naam. Allah mudabbir kulli syai'. Allah lah yang mengatur segala alam semesta. Naam. Fahuwal ilah, maka Allah lah al-ilah, sesembahan. Kenapa Allah dinyatakan sebagai al-ilah? Li'annahu rabbul alamin, karena Allah adalah rabb alam semesta. Tidak pantas sesuatu itu diibadahi, disembah kecuali dia adalah rabbul alamin. Wa qala ta'ala, makanya Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, u'budu rabbakum, ibadahilah Rabb kalian, sembahlah Rabb kalian, alladhi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladhina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Hey, Maka di sini kata Syekh Nusaimin rahimahullah ta'ala, fal munfaridu bil khalqi wal mustahiqqu lil ibadah. Maka zat yang bersendiri dalam hal menciptakan, dialah yang berhak untuk diibadahi. Zat yang bersendiri dalam hal menciptakan, dialah yang berhak diibadahi. Idminas safah, di mana termasuk dari sebuah kedunguan, antaj'alal makhluk al-hadis al-ail lilfana ilahan ta'buduhu. Termasuk dari sikap kebodohan, kedunguan, menjadikan makhluk yang hadis, makhluk yang sifatnya hadis. Ini hadis maksudnya adalah yang dulunya tidak ada kemudian diadakan, ya, sesuatu yang baru. Baik, al-ayil lil-fana, yang kembalinya kepada al-fana, kebinasaan, kehancuran. Maka termasuk dari kebodohan adalah menjadikannya sebagai ilahan ta'buduh, sebagai sesembahan yang engkau ibadahi. Fahuwa fil haqiqah la yanfa'u, karena pada hakikatnya la yanfa'aka la bi'ijad wala bi'idad wala bi'imdad. Hakikatnya zat yang seperti ini tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu. La bi'ijad, tidak dengan diwujudkannya sesembahan tersebut, dibuatnya sesembahan tersebut. Wala bi'idad, tidak juga dengan dipersiapkannya sesembahan tersebut. Wala bi'imdad, tidak pula dengan dikuatkannya sesembahan tersebut. Faminas safah an ta'ti ila qabri insan, termasuk dari sikap kebodohan, kedunguan adalah engkau datang ke kuburan seseorang, sara ramimam, yang dia sudah menjadi ramiman, sudah menjadi ramim, tanah. Kemudian apa? Tulang belulang. Tad'uhu wa ta'buduh, engkau kemudian mengibadahinya dan berdoa kepadanya. Wa huwa bihajatin ila du'aika, padahal dia lebih butuh kepada doamu. Dalam keadaan dia lebih butuh kepada doa kamu. Nah, ini. Wa anta lasta bihajatin ila an tad'u, dalam keadaan engkau tidak butuh untuk meminta kepadanya. Fa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran, padahal dia adalah makhluk yang tidak mampu memberikan kemanfaatan untuk dirinya sendiri, tidak pula kemadaratan. Fa kaifa yamlikuhu li ghairihi, bagaimana dia akan memberikannya kepada orang lain? Nah, kalau dirinya sendiri tidak bisa memberikan kemanfaatan dan madarat untuk dirinya sendiri, bagaimana akan memberikannya kepada orang lain? Lihat, seseorang yang sudah menjadi tulang belulang, sudah menjadi tanah, baik, kemudian apa? Dimintakan doa. Maka ini minas safah, termasuk dari kedunguan, kebodohan. Wa hadzal qism kafara bihi wa jahada wa aktsarul khalq, dan bagian ini, yakni tauhid al-uluhiyah ini, adalah bagian yang banyak diingkari dan ditolak oleh kebanyakan makhluk. Wa min ajli dzalika arsalallahu ar-rusul, oleh karena itulah Allah azza wa jalla mengutus para rasulnya. Wa anzala alaihimul kutub, dan Allah turunkan kepada mereka al-kitab, Allah turunkan kepada mereka kitab-kitab suci. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ma arsalna min qablih, tidaklah kami utus dari sebelum wahai nabi, min rasulin, dari seorang rasul, illa nuhi ilaih, melainkan kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku, fa'buduni, maka beribadahlah kalian hanya kepadaku. Nah, wa ma'a hada, berdasarkan bersama dengan ini kata Syekh, fa'atba'ur rusul qillah, maka para pengikut rasul ini sedikit jumlahnya. Qala alaihi salatu wassalam, ini berdasarkan dengan kenyataan seperti ini, di mana banyak orang yang menentang, yang mengingkari tauhid uluhiyah, Ketika dikatakan banyak, aksarul khalq, kebanyakan makhluk, berarti apa? Berarti yang mengikuti Rasul sedikit. Nah, konsekuensinya demikian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Faraaitun nabiyya wa ma'ahu rahtu." Maka aku melihat ada seorang nabi yang bersamanya hanya 3 sampai 9 orang. Nah, karena ar-rahat adalah jumlah bilangan yang kurang dari 10. Bilangan yang menunjukkan jamaah tetapi kurang dari 10. Sehingga 3 atau 9. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul wa rujulan. Dan aku juga melihat ada seorang nabi yang bersamanya hanya ada 1 orang dan 2 orang saja. Nah, pengikut nabi cuma hanya 1 dan 2 orang. Faya subhanallah. Berarti ini menunjukkan apa? Al-kasrah wal qillah laisa mi'yaran. Al-kasrah wal qillah laisa mi'yaran lil haq. Sedikit ataupun banyak dari pengikut itu bukan menunjukkan, bukan menjadi tolak ukur barometer dari al-haq. Nah, karena Nabi alaihi wasallam melihat ada nabi yang hanya mendapatkan pengikut 3 sampai 9 orang. Ya. Mungkin kalau di zaman kita atau mungkin saja ada dari sebagian manusia yang menganggap bahwasanya nabi ini apa? Hanya berbuat sia-sia saja. Hanya berbuat sia-sia saja. Selama 90 tahun, selama sekian tahun, yang usianya melebihi daripada usia nabi kita alaihi salatu wasalam. Ya. Yang usianya melebihi daripada usia nabi kita alaihi salatu wasalam. Nabi kita berusia berapa? Sekitar 63-64 tahun. Baik. Tetapi apa? Dengan itu Allah tabaraka wa taala memberikan keberkahan dengan pengikut yang banyak. Tetapi nabi-nabi yang lain yang sebelumnya, mereka memiliki umur yang panjang. Ya, memiliki umur yang panjang. Ada yang 100 tahun kurang dari 50 saja. Ya. Nah. Tapi usia yang panjang. Tetapi apa? Berapa pengikutnya? Maka ini bukan menjadi tolak ukur kebenaran yang dibawa olehnya. Ya. Makanya al-haq la yu'rafu birrijal. Walakin ar-rijal yu'raf bil haq alladhi alayh. Nah. Baik. Wan nabi wa ma'ahu rajul wa rujulan. Ada seorang nabi yang bersamanya cuma 1 orang dan 2 orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan nabi juga melihat ada seorang nabi yang dia tidak memiliki pengikut sama sekali. Faya subhanallah. Berapa pengikutnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam? Tidak yang mengikuti kecuali siapa? Istrinya dan anaknya. Sama? Tidak ada yang mengikuti kecuali istrinya dan anak. Tetapi apa? Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap menyatakan bahwa Nabi Allah Ibrahim adalah ummatan qanitan hanifan. Ya. Ini. Sehingga al-mi'yar, tolak ukurnya itu bukan dengan al-atba', pengikut. Ya. Demikian. Sehingga kalaupun misalkan ada yang mengatakan, berapa sih kalian yang tersisa dari kalian, berapa? Maka kita katakan al-haq la yu'rafu birrijal. Ya. Al-haq itu tidak dikenal dengan pengembannya, orang yang memikulnya, tidak dikenal dengan pengikutnya, orang yang menjalankannya berapa banyak. Ya. Tetapi al-haq atau seseorang itu justru dikenal dengan al-haq yang dia pegang. Demikian. Baik. Nah, sehingga tepat apa yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, bahwasanya al-fitnah mayyazallahu awliya'ah. Dengan fitnah itu Allah akan mentamyiz mayyazallah awliya'ah, akan mentemis, memisahkan wali-walinya. Siapa yang awliya Allah dan siapa yang lainnya. Demikian ikhwati a'azani wa'azakumullah. Baik, fa naqtafi bihadha al-qadar, kita cukupkan sampai di sini. Fa insyaallah taala kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang bismillah tabaraka taala. Aqulu qawli hadha astaghfiru li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tabarakallahu.